Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Johannes Saragi. Ya, jadi Saragi, jadi sama dengan bapak kita tadi yang memimpin pujian, ya, Bapak Saragi, ya, sama ya, Saragi juga. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Kami tadi berangkat dengan Bapak Pendeta Simanjuntak, ya. Dari GBI Mata Dinata Sungai Liat, ya, dari GBI Mata Dinata Sungai Liat. Jadi kami termasuk ya beberapa staf ya kami dari GBI Mata Dinata sebagai pendeta di sana, tapi kami bukan gembala ya, gembalanya Bapak Pendeta Otniel. Ya. Jadi kami ada beberapa pendeta di sana, kami membantu dalam penggembalaan. Saya salah satu seorang bintaranya dan melalui Bapak Pendeta Simanjuntak dan Bapak Parede ya dan Bapak Tambunan ada kontak, jadi kami dipersilakan untuk melayani di tempat ini. Amin, puji Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya percaya jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini, kita dari manapun kita latar belakang gereja, amin. Itu bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan, amin. Yang penting adalah pengakuan iman kita, amin. Tadi kita sudah mengaku iman, pengakuan iman, ya. Seperti yang dilakukan, ya, oleh semua saudara-saudara kita di seluruh dunia secara okemene, ya, secara universal, sama, ya. Yang penting itu, ya, pengakuan iman kita, kita percaya kepada Allah Bapa, amin, yang menciptakan langit bumi. Kita percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, amin, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan bangkit pada yang ketiga, untuk menebus dosa kita. Dan kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, wahyu, bukan hanya tulisan manusia, tapi wahyu daripada Roh Kudus. Kita percaya itu. Otoritas Alkitab sebagai firman. Jadi enggak masalah. Kita beribadah di manapun, gereja apapun. Yang penting itu tadi, amin. Pengakuan imannya sesuai dengan Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan otoritas tertinggi di gereja. Haleluya. Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Jadi saya percaya dengan pengakuan iman yang sama ini, kita bisa menjadi berkat satu sama lain. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih, kita akan belajar firman Tuhan ya dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ya. Ayat 1 sampai dengan 10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara yang kasih. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada sukacita oleh malaikat-malaikat di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang. Amin. Berapa? Satu orang. Enggak banyak banget, Saudara. Satu orang saja yang berdosa bertobat. Sukacita di surga. Surga gempar. Surga meriah karena satu orang saja yang berdosa. Amin. Haleluya, Saudara. Jadi kita belajar firman Tuhan pagi ini, ya, ini merupakan sebuah perumpamaan, ya. Perumpamaan yang disampaikan, ya, Tuhan Yesus, ya. Untuk menjawab sungut-sungut dari orang Farisi dan ahli Taurat kalau kita baca tadi. Sebenarnya di sini ada tiga perumpamaan. Apa itu perumpamaan, Saudara? Perumpamaan itu cerita, ya, story, ilustrasi, gambaran. Semacam bahasa kiasan, ya, agar gampang dimengerti oleh para pendengar saat itu. Yesus ini jago, Saudara. Tuhan kita ini jago pakai bahasa kiasan. Ibaratnya Yesus itu seperti penyair, ya. Kalau dia bercerita, dia pakai gaya bahasa, metafora, kiasa, gambaran, ilustrasi. Dia memakai bahasa pertanian, dia memakai bahasa perkebunan, dia memakai bahasa soal ikan-ikan, ya. Menjala manusia, menabur benih, ya kan? Dia memakai bahasa kiasa. Termasuk di sini, perumpamaan ini semacam satu kiasan, satu gambaran untuk menjawab sungut-sungutnya orang Farisi dan ahli Taurat. Ada tiga perumpamaan di sini, Saudara yang kasih. Yang pertama, kalau kita baca tadi, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang ketiga saya tidak sampaikan karena terlalu panjang, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ada tiga. Tiga-tiga ini perumpamaan, temanya sama. Main point-nya, maksud utamanya sama dari ketiga ini. Yaitu untuk menjawab sungut-sungut atau omelan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Apa temanya? Apa main point-nya? Main point yang penting, Saudaraku, dari tiga perumpamaan ini yaitu, inilah hati Bapa. Inilah isi hati Bapa. Bahwa Allah tidak berkenan satu orang pun yang berdosa itu binasa. Allah tidak mau satu orang berdosa itu binasa, tidak diselamatkan. Amin. Ini pesan yang utama dari tiga perumpamaan ini. Kalau mau mengetahui isi hati Bapa kepada kita manusia yang berdosa, inilah di sini kita bisa menemukan. Bahwa di sini hendak mengungkapkan bahwa Yesus adalah kasih dari Bapa. Yesus adalah kasih dari Allah yang turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang dan berdosa. Amin, Saudara yang kasih. Dan kita adalah domba yang hilang itu, Saudara. Kita adalah dirham yang hilang itu. Kita adalah anak yang hilang itu. Amin. Sepatutnya kita bersyukur dan terima kasih kita bisa duduk di tempat ini. Artinya kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan kita bersekutu bersama dan kita ingat, oh saya Tuhan adalah anak yang hilang dulu. Oh Tuhan, saya adalah domba yang hilang dulu. Oh Tuhan, saya adalah dirham yang hilang dulu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah panggil saya menjadi anak. Dulu ku hilang, sekarang ku selamat. Amin. Dulu ku buta, sekarang ku melihat. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Jadi saudaraku yang kasih, apa latar belakang perumpamaan ini, saudaraku? Apa latar belakang munculnya perumpamaan ini? Sehingga Tuhan Yesus menceritakan ini, saudaraku. Kalau kita baca pada ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut, ngomel gitu ya, komplain dengan Yesus. Karena Yesus memiliki satu citra pada saat itu adalah seorang guru, rabi, guru agama, ahli Roma yang identik dengan ya tidak sembarang bergaul, ya, tidak sembarang bersosialisasi. Mungkin jubahnya, image pada saat itu ahli ulama, jubahnya besar, ya, pakai jenggot, pakai ini kopiah seperti itu, ya. Kalau ngomong suaranya keras, selalu. Matanya melisa, sangat di bawah. Jika itu, kalau orang biasa lewat tempat Pak Kiai misalnya, Pak Pendeta, oh shalom Pak Pendeta, munduk. Kalau ngumpul di mana duduknya paling depan, sama presiden, ya, sama menteri. Levelnya pejabat, orang-orang elit. Makanya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat heran. Ini menurunkan derajat alim ulama ini Tuhan Yesus ini. Kok bergaul makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dengan pelacur, makan bersama-sama satu meja. Padahal dia itu kan rabi, guru agama, ngakunya Mesias lagi. Nah ini saudaraku, luar biasa saudaraku, luar biasa. Yesus tokoh yang revolusioner, dia mengubah image. Bukan seperti itu seharusnya hamba Tuhan. Kira-kira itu terisolasi, ya, dengan dunianya, eksklusif, elit. Yesus mendobrak itu semua. Karena Yesus tahu bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Amin. Karena Yesus tahu bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Karena Yesus tahu apa maksud kedatangannya ke dunia ini. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Dia lepaskan status keilahiannya. Mungkin pada saat itu statusnya sebagai alim ulama, sebagai rabi. Dia lepaskan tanggalkan itu. Dia keluar dari wilayah elitnya. Dia keluar. Dia datang ke orang-orang biasa yang tidak dianggap oleh para ahli Taurat. Mungkin nelayan-nelayan dia bergaul. Petani-petani mungkin di sini. Karyawan-karyawan atau petani yang menggarap kelapa sawit, kita ibaratkan seperti itu. Dia masuk rumah-rumah lingkungan seperti itu yang tidak mungkin, ya, orang-orang biasa. Menurut konteks saat itu mungkin ya, para ahli Taurat atau orang Farisi menganggap ya, orang-orang kecil ya, pemungut cukai, orang berdosa, itu enggak masuk hitungan. Enggak masuk surga deh orang-orang yang gitu. Gitu sudah. Enggak usah digaulin. Diyakini saja, diyakini. Kamu masuk neraka, kamu enggak bisa melakukan hukum Taurat, kamu tidak beribadah, kamu tidak membayar 10%. Kamu kalau makan enggak cuci tangan, katanya. Masuk neraka kamu. Gitu mereka sudah. Hari ini enggak ibadah, kamu bekerja. Cari ikan. Ngebalakan domba. Hina. Tapi Yesus justru datang pada mereka. Datang. Yesus datang. Yesus datang ke nelayan. Yesus datang ke petani. Yesus datang ke pelacur. Yesus datang ke orang gila. Yesus datang ke pemungut cukai. Orang-orang yang secara manusia tidak masuk itu. Jadi sudah berkomunikasi sehingga Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk menjawab sungut-sungut orang Farisi dan Ahli Taurat. Saudara berkomunikasi, ini penting saudaraku sehingga kita menyadari bahwa kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, jangan kita lupa bahwa kita sebenarnya dulu sebelum kita bertobat adalah orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita sama saja sebenarnya. Semua orang, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kebenaran. Jangan kita merasa saya sudah suci, saya sudah kudus, saya sudah rohani, saya sudah dekat dengan Allah. Oh, jangan bergaul dengan pelacur. Oh, jangan bergaul dengan perampok. Jangan bergaul dengan itu pemulung. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kena Tuhan. Najis. Hati-hati segera pun. Amin. Jangan kita sampai seperti itu. Amin. Kita terjebak ke dalam kesombongan rohani. Itulah masalah yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menjadi sombong rohani, mereka arogan, mereka menjadi legalistik. Saudaraku, Yesus mendobrak gambar itu. Oh, inilah kasih Tuhan yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Inilah anak Allah. Inilah gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya yang terdosa. Jadi sudah dikasih, latar belakang Yesus mengungkapkan perumpamaan ini seperti yang kita sudah dengar tadi, yaitu hendak menjawab sungut-sungut dari orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi perumpamaan yang pertama yaitu tentang domba yang hilang, saudara yang kasih. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi saudaraku, kalau kita lihat pada ayat 4, saudaraku, kita baca ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan pada ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Jadi di dalam dua perumpamaan ini, perumpamaan yang pertama tokohnya adalah seorang gembala. Yang kedua, seorang perempuan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antara yang tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Contoh yang kasih, istri saya kemarin kehilangan anak ayam. Istri saya baru memelihara 10 ekor ayam, ya, jadi masih kecil, dikasih makan. Tiba-tiba entah gimana, tutupnya lepas atau apa, dia lihat lagi, kok makanannya nggak ada. dan kita tinggal 3 ekor. 7 ekornya kemana? Dia cari nama saya. Dia panggil Yang. Ya. Siapa sini manggil suaminya Yang? Ada enggak? Yang? Ya. Ada? Apa panggil apa sama suaminya? Papa, coba panggil Yang. Pasti lebih mesra. Nanti orang tetangga kan ngiri. Wah, sudah puluhan tahun ya berkeluarga. Manggil Yang kayak orang baru pacaran. Iya. Coba panggil Yang gitu ya. Kami di rumah panggilnya enggak panggil nama. Kalau lagi berantem baru panggil nama gitu. Wah, keluar ininya. Ini apa tanggungnya sudah lu. Kalau lagi berantem nama. Kamu Yohanes ya. Oh. Jangan macam-macam ya kalau keluar malam. Keluar malam Yohanes, awas ya. Itu seru. Tapi kalau lagi enak, ya sudah tuh. Amin. Yang, mana nih anak ayam kita katanya? 7 ekor kemana nih? Masa nih? Iya, tadi pintunya lepas mungkin. Akhirnya cari keliling, ke pojok-pojok. Cari, ya, saya suruh gendong anak. Nih, pegang dulu nih anaknya. Saya cari, cari, bawa makanan ayam. Sampai ke pojok-pojok, ke ujung-ujung. Istri saya tuh udah kayak pucat gitu. Sepertinya sudah ada hubungan batin itu. Sudah punya hubungan batin dengan ayam itu, saudaraku. Udah kayak kehilangan anak, saudaraku. Langsung stres dia, pusing, saudaraku. Dapat satu, dikejar. Tangkap. Wah, dapat satu, dia masukin lagi. Ada lagi. Dapat. Akhirnya dapat. Tinggal 2, gak ketemu, saudaraku. Ngeluh sampai ke rumah. Aduh, mana 2 lagi? Syukurlah masih dapat 5 ya. Aduh, 2 lagi ini kemana? Cari lubang, mungkin ada lubang dia lari kemana. Diintai lubangnya. Lama sudah aku. Dilihat terus, ditunggu lagi. Dapat akhirnya tinggal 1 sudah aku. Gak ketemu, sampai sore. Gak ketemu di mana, cari. Udah putus asa, sudahlah. Tapi masih mikir, nanti saya cari lagi ke sana. Mungkin siapa tahu keluar pintu. Sudah aku. Akhirnya, entah gimana dia sore dia terkandang. Tahu sudah muncul di dekat kandang, bro. Dia kembali. Rupanya ayam itu, bro. Bisa kembali juga ya, sendiri. Kalau saya dikasih makan, bro. Jadi, bro, itulah gambaran ya, rasa kehilangan. Ya. Ini seorang manusia, seorang istri saya, sampai seperti itu, bro. Rela nyuruh anaknya tuh serahkan saya, gendong. Lupain dulu anaknya, cari anak ayam. 1 jam lebih, bro. Keliling sampai sore. Ketemu senang gitu. Aduh, puji Tuhan. Syukur sudah capek-capek kasih makan katanya. Ketemu juga yang coba ya bilang kemarin katanya. Dapat lagi 10-nya. Senang ya, suka cinta. Itu manusia. Ya. Yesus menggambarkan gembala. 1 ekor domba ya. Cari. Sampai dapat. Ketika ia sudah menemukan, Yesus katakan apa saudaraku? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, saudaraku. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Begitulah isi hati Tuhan. Begitulah isi hati Allah. Hei kamu orang Farisi, ahli Taurat. Kamu tahu gak? Ketika aku makan 1 meja dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dengan orang-orang jelas, itu rasanya aku tuh seperti menemukan seekor domba yang hilang. Gitu Yesus maksudnya. Tahu gak kamu? Ahli Taurat, orang bersih. Ketika aku makan bersama-sama dengan pelacur, 1 meja. Rasanya itu, aku seperti seorang perempuan yang menemukan koinnya yang hilang. Begitu gembira, begitu sukacita. Bersukacitalah, bergembiralah. Karena 1 orang yang berdosa, sudah. Itulah rasa hatiku. Hai ahli Taurat. Itu saudara. Amin. Nah, Yesus menceritakan perubahan untuk menjawab sungut-sungutnya orang Parsi dan Arab. Makan bersama satu meja, bukan dengan menteri, saudaraku, bukan dengan presiden, bukan dengan artis, tapi orang-orang luaran, saudaraku. Makan satu meja dalam budaya Yahudi itu menunjukkan satu tanda penerimaan, saudaraku. Orang Yahudi itu terkenal dengan budaya makan, saudaraku. Untuk mendekati atau memulai satu hal, makan dulu. Diplomasinya melalui meja makan. Amin. Yesus luar biasa. Satu meja makan dengan orang-orang. Bahkan dia kata rasanya itu seperti seorang gembala. Ketika aku satu meja dengan mereka tuh rasanya seperti seorang gembala yang menemukan satu ekor domba yang hilang. Sukacitanya, gitu suraku. Girangnya hatiku. Gitu suraku. Kalau mau kita gambarkan seperti itu. Senangnya hatiku. Makan bersama Zakheus. Sang pemungut cukai. Senangnya hatiku. Makan dengan duduk bersama dengan perempuan Samaria. Perempuan yang biasa berhubungan seks bebas. Kawin sana, kawin sini. Senangnya hatiku. Begitu saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku yang terkasih, satu ekor domba yang hilang dari 99 ekor. Ya. Ini adalah satu gambaran, saudaraku. Satu jiwa. Amin. Satu jiwa. Satu koin dirham yang hilang ini adalah gambaran simbolis satu jiwa. Satu jiwa. Bayangkan saudara yang kasih, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit bumi, gunung-gunung yang tinggi dan samudra yang luas, saudaraku. Allah yang begitu besar yang kita sembah, yang melampaui akal kita. Peduli, saudaraku, dengan satu jiwa. Luar biasa, bukan? Peduli dengan satu orang yang terhilang. Padahal dia Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha kudus. Tapi Allah yang maha besar itu peduli dengan satu jiwa sekali. Dan ini memberikan satu inspirasi bagi pelayanan kita. Mungkin khusus di gereja ini, tempat ini. Selamatkan satu jiwa. Amin. Berapapun harganya. Kalau Allah kita mau mengutus anaknya yang tunggal. Amin. Demi manusia yang berdosa. Mungkin demi satu jiwa sekalipun. Demi Zakheus. Ya. Demi Matius juga mungkin, seorang pemungut cukai juga. Demi Saulus, ya, orang-orang yang ya terhilang. Begitu juga gereja kita tempat ini. Biar ini menjadi satu misi gereja. Selamatkan satu jiwa, berapa pun. Amin. Amin. Selamatkan. Kehadiran saudara satu jiwa pun tempat ini begitu berharga. Amin. Satu saja Allah menerima. Begitulah hati Allah. Bahwa Allah tidak berkenan satu orang pun yang berdosa itu binasa. Allah enggak mau. Allah sedih. Allah tidak berkenan. Kalau ada orang berdosa tidak pernah mendengarkan Injil. Tidak pernah kita doakan. Tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Tidak tahu kebenaran. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Langsung masuk neraka. Jangan kita berpikir Allah senang, Allah sedih. Allah sedih. Sehingga Tuhan Yesus memberikan satu amanah. Amin. Bagi murid-murid. Pergilah. Amin. Pergilah. Pergilah, pergi. Amin. beritakan Injil, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan gereja ini di tempat ini sudah melakukan tugas. Amin. Tuhan, bukannya gereja aku ini, tapi kita percaya kalau kita punya beban ini, amin. Kita punya misi di dalam di tempat ini, di kawasan Kelapa ini, saudara. Akan terjadi banyak pertolongan. Amin. Kalau kita peduli, sama seperti Allah peduli. Jadi Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, gambaran yang pertama saudaraku kalau kita mau melihat, yaitu gambaran isi hati Tuhan, yaitu pada ayat 4 dan 6 saudaraku. Saya akan baca saudaraku. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Gambaran yang pertama, yaitu gambaran seorang gembala yang kehilangan satu ekor domba. Kalau mau tahu isi hati Tuhan, inilah isi hatinya. Amin. Dan gambaran yang kedua, saya akan bacakan pada ayat 8 sampai dengan 9. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Perempuan, saudaraku. Yesus memakai perempuan. Siapa di sini perempuan? Ada perempuan? Ada. Kenapa Yesus memakai perempuan, saudaraku? Kok gak laki-laki ya yang nyari koin yang hilang ya? Kenapa ya? Kira-kira apa, saudaraku yang kasih? Ya kemungkinan begini saudaraku, perempuan ini punya sifat ya, yang lembut ya, yang peduli ya, punya ya rasa ya, yang lebih ya, tidak mutlak ya, dibanding dengan pria gitu ya. Jika Yesus memakai kata perempuan, seperti gambaran tadi ya, istri saya seperti stres berat saudaraku, pada baru kehilangan anak ayah sudah seperti itu ya kan? Apalagi kehilangan anak. Ya. Gimana ibu-ibu? Kalau mendengar anaknya di sana di perantauan, siapa yang lebih khawatir? Bapaknya apa ibunya yang nangis duluan kalau ada bapak? Ibunya. Ya kan? Sudah gelisah kan? Sudah gimana gitu sekarang. Itulah ya, isi hati Tuhan kita. Seperti seorang perempuan ya. 10 dirham, satu aja hilang. Dia cari saudara. Dia tidak hanya sekedar nyari. Dia cari, dia nyalakan pelita. Kemungkinan ya, sepertinya rumah di situ gelap ya, tidak ada jendela. Tidak ada menyalakan pelita. Dia nyapu saudara. Menyapu rumah. Nyapu di pojok-pojok. Mungkin ada tercecer di mana. Nyapu saudara. Ini adalah gambaran sikap hati Yesus seperti seorang hamba yang merendahkan dirinya. Amin. Yesus menyapu di lantai dunia yang kotor, yang najis. Dia nyapu di Yerusalem. Dia nyapu di Galilea. Dia nyapu di rumah pemungut cukai. Dia nyapu di rumah Jakius. Kalau orang nyapu itu menunduk suraku kepalanya suraku. Enggak ada orang nyapu berdiri suraku. Bisa gak nyapu gini suraku? Tabrak tembok. Ya kan? Kalau orang nyapu kepalanya ke bawah banget. Kotor gak suraku? Kotor suraku. Debu. Kuman. Ada resiko. Ada resiko. Jadi kotor. Amin. Yesus mau mengambil resiko nyapu ke sudut-sudut dunia ini yang kotor. Kalau orang Farisi, paling Taurat, sudah nyaman dengan kebangsawanannya, dengan statusnya yang tinggi, dengan kemapanan di lingkungan elit kaum agama, pegang sapu, wah, enggak, maunya duduk paling depan, samping Presiden SBY, samping Bupati, samping Gubernur, dan tempat-tempat terhormat. Celaka kau, Yesus bilang, orang Farisi dan ahli Taurat yang suka duduk di tempat-tempat terdepan, yang berdiri di pasar, berdoa di depan umum untuk mendapatkan hormat. Bayangkan saudaraku, gimana mukanya, rasanya ini orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan ini. Jengkel gak saudara? Marah kan? Ini kan sindir saudara. Ini sindiran saudara. Yesus pegang sapu saudara. Sapu Injil itu. Sapu kabar baik. Sapu kasih Bapa. Ya sapu saudaraku. Cari kau itu saudara. Ketemu. Wah suka cita saudara. Senangnya dia. Waktu Jatius bertobat. Wah Yesus senang saudara. Jatius mendapatkan anugerah Tuhan saudara. Saudara sudah tahu, pemungut cukai menurut lingkungan konteks pada saat itu bukan bayangan seperti sekarang saudara pun terhormat, kepala kantor wajar misalnya terhormat nggak saudara pun terhormat kan terhormat kerja di kantor wajar terhormat nggak saudara pun terhormat basah ya kan basah kan daerah basah, ya kan? Banyak hepennya kan? Nah, tapi pada saat itu, kalau orang jadi pemungut cukai, itu pekerjaannya hina sebenarnya. Kenapa? Karena pemungut cukai pada saat itu bekerja untuk negara penjajah Romawi. Sudah bekerja untuk negara penjajah, memeras bangsa sendiri, bangsa Israel, oke? Sudah bekerja untuk bangsa penjajah, pengkhianat, memeras. Jadi pemungut cukai pada saat itu mendapatkan gaji atau upahnya itu dari kelebihan dari uang pajak yang seharusnya. Misalnya dia harus dapat upah 100.000 sudah. Nanti jatah dia suka-suka dia tuh. Dia minta pajak 150.000. Oke? 50.000 masuk kan kantong. 100.000 serahkan ke penjajah. Seperti itu sudah. Sehingga pemungut cukai pada saat itu, waduh benar-benar satu level dengan pelacur saudaraku. Itu saudaraku. Sehingga dikatakan sini. Ya. Dikatakan sini, ia menerima orang-orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu satu level dengan orang-orang berdosa. Pelacur, perampok, penjahat. Gitu, saudaraku. Sehingga Zakheus, saudaraku. Wah, luar biasa, saudaraku. Senang sekali. Ketika Yesus datang ke rumahnya. Dia naik pohon. Ya, lagu sekolah minggu. Zakheus, orang pendek. Naik pohon, saudaraku. Bertemu Yesus. Mungkin dia sudah pernah mendengar kabar tentang Yesus sebelumnya. Dia ingin lihat. Dan Yesus melihat dia. Dia bisa turun. Aku mau kemana? Luar biasa. Alim ulama, rabi, mau ke rumah Zakheus. Pada selama ini, orang Farisi, ahli Taurat, najis. Najis. Najis. Itu saja. Ini Yesus. Yang dikagumi orang banyak, berbondong-bondong kalau dia ngajar. Mau ke rumah Zakheus, saudaraku. Senangnya Zakheus. Ya kan? Senang hatinya. Makan. Mulailah gosip ahli Taurat, orang gosip. Itu Yesus tuh makan sama pungut cukai. Gitu. Dan Zakheus bertobat, amin. Zakheus ber? Apa bukti pertobatannya segera mengganti? Apa bukti pertobatan Zakheus? Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Kepada orang yang berperang, aku akan ganti 4 kali lipat. Luar biasa, berapa? Seekor domba yang hilang, yang kita mungkin lecehkan, tidak anggap. Buang pertobatannya, saudaraku. Setengah dari kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin. Dan setiap orang yang pernah diperangnya, dia kembalikan 4 kali lipat. Karena mengalami anugerah dari Tuhan. Karena mengalami kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang mau menerimanya, orang yang najis, orang yang tidak diangkat. Apa adanya. Mau duduk satu meja. Hati Zakheus dijamah. Amin. Itulah satu orang domba. Itulah satu koin yang hilang. Zakheus. Perempuan Samaria, saudaraku. Perempuan Samaria. Berapa suaminya, saudaraku? Berapa, saudaraku? Yang samamu juga. Kata Yesus, itu bukan suamimu. Gonta-ganti. Prinsip, seks bebas. Samalah dengan pelacur. Tapi Yesus ngobrol, kan? Dia datang ke sumur, kan? Ngobrol dengan perempuan Samaria. Konseling, saudara. Konseling, ngobrol. Akulah air yang hidup itu. Barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Ya, ya Tuhan, ya, ya Tuhan. Perempuan Samaria bertobat. Wah, bertobatan. Yang memberitakan Injil kepada orang-orang di kampungnya. Satu domba ditemukan. Satu koin ditemukan. Bertobat. Saulus, saudaraku. Siapa Saulus, saudaraku? Penganiaya orang Kristen. Dia yang mengizinkan Stefanus dibunuh martir, saudaraku. Ya ada pada saat itu ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Saulus. Seorang ahli Taurat dari aliran Farisi, ahli ulama. Sekolah agama. Fanatik, saudaraku. Secara akal kita enggak mungkin ini Saulus bertobat. Kan gitu? Mungkin enggak kalau kita bayangkan sekarang. Misalnya orangnya sudah fanatik, saudaraku. Belajar agama sudah tinggi. Ya. Oh, enggak mungkin dia percaya kepada Yesus. Enggak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, amin? Mungkin. Mengubah hati yang keras. Membuat orang bertobat. Datang kepada Tuhan. Mungkin. Karena ini kedaulatan Allah. Bukan kita. Amin. Kalau Allah mau dia bertobat, mungkin bisa. Tergantung kita mau enggak beritakan Injil. Itu seru. Mau enggak kita sampaikan Injil? Mau enggak kita beritakan tentang Yesus? Urusan bertobat, Allah yang punya kuasa. Karena pertobatan adalah kedaulatan Allah. Amin. Bagian kita. Sampaikan Injil. Beritakan Injil. Orang yang fanatik sekeras manapun, kalau Tuhan sudah jawab, percaya. Saulus. Saulus. Yesus bertemu dia langsung setelah kebangkitannya. Saulus bertobat, amin. Namanya menjadi Pak, dan dia menjadi seorang rasul yang besar. Seperempat yang isi perjanjian baru dia yang tulis. Kalah itu Petrus, murid Yesus. Kalah. Kita sudah baca surat 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesa, 2 Tesa, surat Kolose, surat Galatia, surat Efesus. Surat kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon. Siapa yang nulis ini, saudaraku, yang kita baca tadi? Pak? Siapa Paulus sebelumnya? Orang yang 100% gak mungkin bertobat secara manusia. Amin. Tapi Yesus datang kepada dia. Cari ini domba yang hilang ini. Cari sampai dapat. Ketemu, amin. Jamu berubah, bertobat. Dia merintis gereja-gereja di Eropa. Dia yang memulai gereja-gereja di Eropa. Saulus. Makanya saya katakan, jangan remehkan satu jiwa, saudaraku. Kalau satu jiwa sudah bertobat, saudaraku, jangan kita remehkan. Wah, dampaknya luar biasa, saudaraku. Yang tadinya pelacur, bisa penginjil, bisa pendeta. Yang tadinya pemungut cukai, bisa jadi hamba Tuhan. Amin. Selamatkan satu jiwa, saudaraku. Siapapun dia latar belakangnya. Kalau dia bertobat, Tuhan jamu. Luar biasa. Pertobatan yang murni. Pertobatan yang sejati. Pasti buahnya sejati. Buahnya mantap. Amin. Jadi berkat bagi kerajaan Allah. Jadi sudah dikasih itu beberapa contoh. Ya. Domba yang hilang. Koin yang hilang. Yang kita baca di Kitab Injil, saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku yang kasih, mengapa Yesus, saudaraku? Mengapa Yesus Kristus yang bisa membuat orang berdosa dan bertobat? Mengapa Yesus Kristus yang bisa membuat orang berdosa itu bertobat secara sejati? Saya mengatakan secara sejati, gini saudaraku. Tidak semua pertobatan itu sejati, saudaraku. Menurut pemahaman kita, secara kita orang Kristen, yang dikatakan bertobat, saudaraku, bukan dalam arti bertobat secara moral, saudaraku. Kalau bertobat secara moral, yang dulunya judi, berarti berjudi, itu secara moral. Bukan bertobat secara moral dalam arti dulunya suka berbuat zina, tadinya berbuat zina, terus bertobat. Dulunya suka mukul orang, tadinya sekarang tidak lagi. Itu pertobatan secara moral. Itu memang penting dan harus. Tetapi pertobatan yang pertama, pertobatan yang paling penting yang kita bisa dapatkan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu pertobatan berhubungan dengan keselamatan. Ajaran-ajaran lain semuanya mengajarkan bertobat, saudaraku. Ya kan? Hormati orang tuamu. Sedekah. Kalau enggak sedekah, sudah bertobat, kan? Baik-baiklah sama orang. Sama semua ajaran, sama. Tapi ada satu keistimewaan dari Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu memiliki pengertian, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3:16. Pertobatan inilah, saudaraku, yang signifikan, yang penting. Saudara boleh saja bertobat dari judi, tapi kalau saudara belum ketemu Yesus, belum percaya Yesus, belum terima Yesus di dalam hati, pertobatan saudara masih pertobatan orang. Amin. Belum pertobatan. Pertemuan dengan Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Jadi tidak banyak jalan, saudaraku, untuk sampai kepada Bapa di surga. Berapa jalan, saudaraku? Satu jalan. One way. Enggak boleh kompromi. Inilah urgensinya kita sebagai gereja. Inilah urgensinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Inilah urgensinya kita sebagai orang-orang. Satu jalan kepada Bapa. Bukan banyak jalan. Kisah 4 ayat 12. Petrus mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus. Pertobatan yang pertama bukan pertobatan secara mental. Saya mau mengatakan pertobatan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Pertemuan dengan Yesus secara pribadi, bukan sekedar beragama. Agama tidak menyelamatkan kita. Kita bisa punya satu truk agama, tapi tidak satu pun yang bisa selamatkan kita. Bisa 100 agama kita punya, tapi satu pun tidak bisa yang selamatkan kita, yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa menyucikan kita dari segala kenajisan dosa. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Bukan agama, bukan aturan, bukan tradisi, bukan adat istiadat, bukan kepercayaan, bukan filsafat, bukan ilmu-ilmu kebatinan, kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus saja. Amin. Yang telah disalibkan dan mati dalam dosa-dosa kita. Pertobatan yang paling pertama. Bertemu Yesus. Bertemu Yesus secara kelahiran. Kelahiran baru. Istilah teologi secara doktrinal disebut kelahiran baru. Lahir baru. Bukan sekedar beragama. Lahir baru. Perubahan dari hati kita, pikiran kita, paradigma kita, selera kita, sifat-sifat kita diubahkan oleh Tuhan. Karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Berangkat dari situ, baru kita berubah secara moral. Amin. Memang tidak sempurna. Memang belum sempurna. Tapi yang penting, hati kita yang keras sudah lembut. Amin. Roh kita yang mati sudah hidup. Itu yang penting. Itu yang penting. Belum sempurna. Tapi hati yang keras menjadi hati daging. Amin. Hati daging. Tahu hati daging berapa? Ini daging. Enak kan? Enak kan hati daging kan? Coba hati batu, hati batu berapa? Hati batu. Keras gak? Keras. Berdoa. Apa berdoa? Saya bisa sendiri. Ngapain berdoa? Ke gereja. Gak usah ke gereja. Baca firman. Gak usah baca firman. Hati keras. Tapi kalau hati daging berapa? Amin. Ke gereja apa? Yang? Kayakku ke gereja. Oh gereja. Berdoa pak. Berdoa. Baca firman pak, baca. Amin. Layani Tuhan pak, layani. Lembut hatinya. Amin. Lembut. Sudah mengalami satu perubahan dari Tuhan. Itu pertobatan yang pertama. Amin. Kita harus mengalami ini semua. Kita tidak bisa langsung pertobatan secara moral. Tidak bisa. Kalau kita mengajarkan langsung pertobatan secara moral, kita sama saja dengan ajaran-ajaran lain. Haleluya. Tapi Yesus berbeda. Sebelum dia mengajarkan, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Tidak, Yesus tidak itu dulu. Yesus justru makan bersama dulu. Amin. Satu meja dulu dia makan. Amin. Duduk satu meja. Sederajat, sama. Hatinya dulu diubah. Baru perubahan. Wah, Injil saudaraku, itulah luar biasa Injil kita saudaraku. Beda. inilah ya Yesus mengatakan ini. Perubahan yang berdasarkan perjumpaan dengan Yesus yang mencari dan mencari. Ketika hati sudah diubahkan, ketika hati sudah dibelai oleh Tuhan, ketika hati yang sudah diterima oleh Tuhan, luar biasa hasilnya saudaraku. Luar biasa. Zakheus setengah kekayaannya berikan orang miskin. Saulus, dia bilang, oh apa yang dulu ku anggap hebat, sekarang ku anggap kotor. Apa yang dulu ku anggap bergensi, tidak ada apa-apanya. Karena pengenalanku akan Kristus lebih utama dari segala. Amin. Mati adalah untuk hidup adalah Kristus. Sudah menemukan Yesus. Hatinya sudah diubahkan. Mengalami kelahiran baru dan pertobatannya luar biasa. Jadi sudah dikasih sebagai aplikasi bagi kita semua pagi ini. Saya mau sampaikan. Ini satu kerinduan saya, saudaraku, bagi kita semua. Tidak terkecuali. Pertama, sudahkah Anda bertemu dan disembuhkan oleh gembala yang baik itu? Sudahkah Anda bertemu dan ditemukan oleh Yesus? Sudahkah? Atau Anda masih satu ekor domba yang terhilang? Masih ada jarak dengan Tuhan? Masih di pinggir-pinggir sana? Masih ada rasa tertolak? Masih ada rasa bersalah? Oh, aku najis Tuhan. Aku enggak najis Tuhan. Tidak. Yesus mau menjemput kita. Amin. Angkat kita. Angkat. Buah rasa bersalah. Buah rasa kuat. Yesus mau. Angkat. Amin. Dia senang kalau kita datang kepada Tuhan. Dia suka kita seru. Seperti seorang gembala yang menemukan dombanya hilang. Seperti seorang tumpuan yang menemukan koinnya hilang. Ya senang sekali kalau orang berdosa itu datang kepadanya bertobat. Jangan takut saudaraku. Amin. Dan yang kedua saudaraku. Kalau kita memang sudah domba-domba yang ditemukan. Kalau kita memang adalah koin-koin yang ditemukan oleh Tuhan itu. Sudahkah kita mencari domba-domba yang lain yang masih terhilang? Amin. Sudahkah kita mencari koin-koin yang hilang itu di pojok-pojok sana? Di pasar? Di kafe? Di restoran? Di kolong PI? Di kebun-kebun sana? Di pojok-pojok? Banyak koin-koin yang hilang. Yesus cari itu. Dia pakai kita. Amin. Dia pakai kita. Alhamdulillah. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya akan berdoa. Saya akan tutup dengan doa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dari Lukas 15 Tuhan, tapi sampai dengan 10. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang perumpamaan tentang gembala yang mencari domba yang hilang. Satu ekor domba hilang. Tentang seorang perempuan yang mencari satu dirham yang hilang. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga dulu satu ekor domba yang hilang. Engkau sudah cari hamba. Engkau sudah temukan hamba. Engkau ubah hamba-Mu yang kotor, yang najis, menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi umat-Mu, bahkan sesama. Hamba-Mu bersyukur. Dan juga kami tempat ini, Tuhan. Biar ini menjadi satu kerinduan bagi kami. Mungkin kami masih jauh dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau. Yesuslah yang datang duluan, bukan kita. Yesuslah yang mencari duluan. Dia mencari. Dan mencari, dan mencari, dan mencari. Datang kepada Tuhan Yesus pagi ini. Milikilah satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar kita beragama. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Itulah satu hubungan yang kekal. Yang tidak berkesudahan. Lebih nikmat dari apapun di dunia ini. Dan Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Engkau pakai gereja ini, gereja Engkau ini, menjadi alat-Mu di kelapa, di perkebunan tempat ini, menjadi alat-Mu Tuhan, pakai Bapak yang memimpin tempat ini, pakai semua majelis pengurus Tuhan, untuk mencari domba-domba, mencari dirham yang hilang itu. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, berikan kuasa Roh Kudus, agar mereka mampu Tuhan, memberitakan Injil-Mu dengan setia. Dan banyak jiwa-jiwa akan bertobat melalui gereja ini. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.